إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Terima kasih warahmatullah. Mari kita lanjutkan membaca dan telah kita al-ibadah angkifiti ta'amul ma'al khidafi bina al-sunati wa jama'ah. Kita sampai pada kerab idha Allah wa tajawuzu fikala menjarihi fa'la yu'awalu alihi. Penulis Hafizullah Ta'ala mengatakan jika nampak lewat batas dalam perkataan seorang mencela, maka perkataan penilaiannya tidak teranggap. Maka tahdiran adalah satu tahdir yang tidak teranggap jika nampak badannya. Kalau ini adalah tahdiran dan komentar yang kelewat batas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mohon kepada Allah agar bisa bersikap adil ketika senang dan marah. Adil ketika senang satu hal yang mudah boleh jadi. Namun ketika tersinggung dan marah kau tetap bisa bersikap adil, tidak mengada-ada, tidak lewat batas. Maka ini yang luar biasa. Maka Allah pun kabulkan dan Allah pun berikan hal tersebut. Bagaimanakah tidak, dan sungguh Allah telah menjaganya. Adapun pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pengganti Rasul, khulafaur Rasul itu sama dengan al-ulama. Khulafaur Rasul itu sama dengan al-ulama. Adapun para pengikut Rasul dan para pengganti Rasul, yaitu para ulama, maka tidak ada satu pun dari mereka yang maksum. Fama yasul min asnafil mujarihin, maka apa yang terjadi dan dilakukan oleh sejumlah orang-orang yang memberikan celaan dan tahdiran tidaklah keluar dari satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, orang yang mujarih, orang yang melakukan jarah dan tahdir itu menyelisih kaedah-kaedah yang mu'tabar menurut ulama syahwat tadi. Maka orang ini jarah dan tahdirnya, celaan dan tahdirannya tidak diterima. Kemudian yang kedua, mengkana mukhalifan, orang yang menyelisihi dua bab. Kalau tadi menyelisihi qawaid, apa beda kaidah dengan dhabit, qawaid dengan dua bab? Maka kaidah itu adalah kaidah dalam qawaid, adalah kaidah dalam kaidah yang luas cakupannya. Yang jika kita bawa dalam ilmu usul fikih, maka itu berlaku dalam berbagai bab dalam fikih. Adapun sesuatu yang hanya kaidah yang berlaku dalam kasus-kasus tertentu, maka ini disebut qawaid. La dara wa la dira itu qawaid, karena dia berlaku dalam banyak bab. Namun setiap yang najis itu haram dimakan, namun tidak semua yang haram dimakan itu najis, maka itu dawabin, bukan qawaid. Maka orang yang menyelisihi dawabin, atau sebagian dhabit. Ini kaidah yang sempit cakupannya. Fa ta'arastu fihi, maka hukum asal dari orang tersebut adalah diterima tahdirannya untuk tahdiran-tahdiran yang mencocoki kuwait dan dhabit ulama jahwa tadi. Adapun tahdiran yang lain yang menyelisihinya, maka tertolak dan perlu dijelaskan, maka ditolak dan diiringi dengan penjelasan tahdiran yang sabda yang nyeleneh, yang menyimpang dari kaidah. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi, apa yang terwujud pada dirinya dalam masalah celaan dan tahdiran, yang itu tidak ada satupun orang yang selamat, yang bebas darinya. Mintu isyawin, semisal terjadinya kelalaian, salah paham, kemudian marah, buruk sangka, bertakjul dan penilaian yang tergesa-gesa, asalkan ini finadir, langka-langka terjadinya. Maka ahlu tahdir atau ulama jarih yang kalau di sini ada kondisi yang ketiga, maka pada dasarnya celaan dan tahdirannya diterima secara mutlak, kecuali tahdiran yang minta bizallah, yang memang ya, terjadi karena faktor ketergelinciran, maka itu tertolak dengan tetap kita jaga kehormatan orang yang mengucapkannya, mengatakannya. Dan apa yang kami katakannya adalah kesimpulan dari apa yang ditulis oleh para ulama al-jarh wa ta'dil. Maka manusia jenis yang ketiga adalah manusia yang dia adalah orang yang mengikuti kaedah-kaedah yang kaku dan tuafit-tuafit yang mapan dalam jangka takdir. Namun dia adalah manusia sebagaimana umumnya manusia, ada salah paham, ada lupa dan semacam itu. Maka itu manusia yang tidak ada orang yang bebas darinya. Demikian juga tergesa-gesa dalam memberikan penilaian dengan catatan nadir, itu jarang-jarang terjadi. Kalau orang itu kok tergesa-gesa dalam memberikan penilaian dan itu berulang kali terjadi, maka ini berarti memang telah menjadi watak dan karakternya tergesa-gesa dalam menilai, sehingga menyebabkan akhirnya kita tidak yakin kebenaran dari penilaian yang dia berikan. Maka tadi disyaratkan surudan, lalai, waham, salah paham, marah, buruk sangka dan tergesa-gesa, dan itu semua finnadir, sesuatu yang langka-langka terjadinya. Maka pada saatnya tahdiran beliau semacam ini diterima, kecuali yang jelas-jelas nyatanya tapi tak tahu kalau dia yang itu salah. Ali bin Majini mengatakan Abu Nu'aim dan Affan keduanya adalah dua orang yang jujur, namun aku tidak menerima komentar penilaian keduanya berkaitan dengan perawi, dengan orang, karena apa? Karena beliau-beliau tidaklah membiarkan adapun satu pun orang kecuali beliau jelas. Ada telah hobi mencela, semuanya kena celaan. Karena semuanya kena celaan, maka Ali bin Majini pun tidak menerima penilaian keduanya. Padahal orang yang disebutkan oleh Ali bin Madini, Abu Nu'aim dan Affan ini adalah min rijalil jamaah, adalah perawi yang dipakai oleh al-jamaah. Jamaah itu adalah di sini maknanya adalah kutubus sittah. Al-Hafidz Ibnu Hajar di tentang Affan beliau mengatakan adalah thiqatun sabatun. Thiqatun qafa tentang Abu Nu'aim beliau katakan thiqatun sabatun. Maka ada ulama Jahm wa Ta'dil masa silam bernama Abu Nu'aim bin Affan yang dia ini mencela semua orang, mencela semua orang. Tidak ada disebutkan satupun nama kecuali beliau habisi. Memang dipekal orang semacam ini sudah ada sejak masa dulu. Sehingga kayaknya yang baik cuma dia sendiri ya, yang lain bersalah sama. Waminal ajib, dan di antara hal yang mengherankan adalah hampir-hampir tidak anda jumpai celaan yang diberikan oleh, tahwiran yang diberikan oleh keduanya itu disebutkan dalam buku-buku Jahwa Ta'dil kecuali langkah-langkah saja. Al-Mu'alimi di Muqaddimah Jahwa Ta'dil karya Ibn Abu Hatim mengatakan Abu Nu'aim dan Affan adalah minal ajillah, di antara ulama yang mulia, orang yang terhormat. Namun perkataan yang disebutkan oleh Ali bin Madini di atas menunjukkan sebenarnya beliau banyak berkomentar tentang rawi. Namun uniknya, wa ma'adzalika, meskipun demikian, hampir-hampir tidaklah anda jumpai fi kutubil fan, di buku-buku cabang ilmu ini, yaitu Jahwa Ta'dil, ada nukilan sedikit pun dari perkataan keduanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di Tarikh Ad-Dimas dengan sanad yang sahih, Sobah mengatakan, aku tidaklah melihat dan mengetahui seorang yang lebih suka mencela rijal ahli Madinah, para perawi-perawi yang berasal dari Madinah dibandingkan Sa'd bin Ibrahim. Makuntu arfa' lahu rajulan, tidaklah aku sebutkan satu nama kepada beliau minhum dari penduduk Madinah illa kadzabahu, kecuali beliau menilai dia adalah perawi yang kadzab. Semuanya kadzab semua. Jadi tentu nampak kelewat batas. Dan ini semua perawi dari Madinah ketika disebutkan apa pendapat tentang bulan kata, apa pendapat tentang bulan kata, apa pendapat tentang bulan kata. Semua dikomentar dengan komentar yang sama. Jelas kenapa tidak objektif dan melewat batas. Disebutkan oleh Dzahabi di Syiar bahasanya Abbas bin Abdul Azim mengatakan, demi Allah alladzi la ilaha illahu, sesungguhnya Abdul Razak, penulis kitab Musonaf atau Musonaf Abdul Razak, ya Abdul Razak itu kata, dan Waqidi itu lebih jujur daripada Abdul Razak. Maka Dzahabi membantah perkataan Abbas ini dengan mengatakan, bal wallahi ma bara Abbasun fi yamini, demi Allah sumpahnya Abbas itu sumpah yang salah. Dia tidaklah berbuat baik dalam sumpahnya. Walabi sama qal, dan sungguh jelek apa yang dia katakan. Dengan sengaja dia memilih salah seorang syekhul Islam, muhaddisul waqt, ahli hadis zaman di zamannya, dan seorang yang berhujjah dengannya, ulul albab sihah, semua penulis kitab sahih. Meskipun dia punya auham, punya beberapa salah sangka, namun itu marfu, itu tenggelam dalam kebaikan dan ilmu beliau. Meskipun dia punya beberapa salah paham yang itu tertutup dengan segala kelebihan beliau, dan meskipun memang ada ulama yang lain yang jauh lebih unggul dalam masalah hadis daripada beliau, yaitu Abdul Razak As-Sam'ani, penulis kitab Sunnah. Lalu dengan sengaja beliau tuduh Abdul Razak ini sebagai kata, kemudian dia lebih mengutamakan Al-Waqidi, seorang pakar sejarah, namun disepakati oleh semua ulama hadis kalau dia adalah rawi yang matruk, rawi yang ditinggalkan, yang tidak dicatat hadisnya, yang tidak bisa menjadi penguat. Bahwa maka Abbas ini dalam perkataannya di atas itu telah melanggar ijma' ulama hadis, beliakin secara yakin. Dia mengatakan bahasanya Al-Waqid itu shadiq, padahal seluruh ulama hadis sepakat bahasanya Waqid adalah orang yang atau yang menyebabkan riwayat yang dia bawakan sangat lemah sekali. Meskipun dia adalah ulama hebat dalam sejarah, Waqid itu ulama hebat dalam sejarah, namun di hadis dia matruk. Maka jika dia membawakan hadis, hadisnya dhaifun jiddan, hadisnya mungkar. Namun jika Waqidi ini berkata dalam masalah sejarah yang tidak berkaitan dengan hadis, maka masih mungkin untuk diterima riwayatnya. Nah, Al-Abbas yang tadi disebutkan dan dikomentar oleh Dawi dalam siyak ini, dia adalah seorang Al-Hafid Al-Hujjah Al-Imam, digelari ulama yang lain demikian. Artinya dia seorang ulama besar, namun punya kesalahan yang sangat-sangat nyata. Waqala aidan Al-Abbas bin Abdul Aziz Azim tadi di siap juga mengatakan bahasanya Al-Mandah, yaitu Ibnu Mandah, la yubak biqathihim bikhusumihim, atau waqal Zahabi mengatakan Ali Mandah, yaitu Ibnu Mandah, tidaklah teranggap celaannya terhadap lawan-lawannya, sebagaimana kita tidak menoleh dan kita tidak peduli dengan celaan lawan-lawan beliau untuk beliau. Perkataan Zahabi ini kurang disetujui oleh Zahabi. Hadal itlaq, perkataan pernyataan mutlak semacam ini tidaklah bisa diterima. Perkataan mutlak yang disampaikan oleh Zahabi ini layu salam, tidaklah diterima berkaitan dengan Alimanda. Dapat saya Zahabi, namun jika memang penilaian Zahabi, maka boleh jadi Zahabi menilai bahasanya Ibnu Mandah kalau berkomentar dengan orang-orang yang tidak disukai kelewat batas, maka tidak ada sisi benarnya dari perkataan Zahabi tentang Ibnu Mandah. Karena nama besar seseorang Ibnu Mandah dan yang lainnya itu tidak berarti jaminan kalau dia tidak lewat batas dalam beberapa hal. Jadi kita lihat Abbas bin Abdul Azim gelarnya Masya Allah, namun celaannya juga Masya Allah dirinya. Kemudian An-Nasa'i menilai daifnya seorang perawi bernama Ahmad bin Salah Al-Misri dan wa atlaqa lisanahu, dan dia memberikan komentar yang kelewat batas tentang rawi ini. Maka ulama seluruhnya pun membantahnya. Sampai-sampai Al-Khalili sebagaimana di Tahrib Tahdib mengatakan seluruh ulama hadis sepakat perkataan Nasa'i tentang Ahmad bin Shalih adalah tahamul, perkataan yang zalim pada Nasa'i dan Nasa'i. Maka beliau dalam masalah ini kelewat batas. Maka ada orang yang secara umum adalah orang yang hebat, orang yang terpercaya, perkataannya jadi rujukan. Namun dalam kasus tertentu bisa jadi perkataannya tidak terangkat. Maka tidaklah jaminan seorang yang besar kemudian semua perkataannya adil dan bisa diambil. Boleh jadi ada seorang yang besar yang secara umum perkataannya diambil, namun dalam kasus tertentu perkataannya diwaspadai. Babat angkala Dzahabi, dan setelah Dzahabi berkomentar tentang Ibnu Hibban, Ibnu Hibban Al-Busti penulis Sahih Ibnu Hibban, dia adalah al-imam al-alamah al-hafid Al-Mujawid Syekhul Khurasan, ulama besar Khurasan. Setelah itu beliau mencela Ibnu Hibban atau mengkritik Ibnu Hibban dalam banyak biografi. Alat ibana lahu fiha ta'annutuhu, yang nampak pada biografi perawi-perawi tersebut rasanya komentar Ibnu Hibban itu terlalu ta'annut. Komentarnya dia komentar yang ta'annut, komentar yang takalluq, memaksa-maksakan diri. Wa israf fil jarah, dan lewat batas dalam mencela. Maka Ibnu Hibban itu unik. Dia kalau mencela kelewat batas, memberikan pujian terlalu longgar. Memberikan pujian terlalu longgar, mencela lewat batas. Maka jika dia memberikan takdir, maka takdirnya tidak bisa langsung diterima karena dia terlalu longgar. Berikan celaan, maka juga hati-hati karena celaannya sering kelewat batas. Dzahabi berkomentar di kitabnya Tadqiqatul Hufaq ketika membahas biografi Abdul Hasan yang terkenal dengan sebutan Ibnu Qattan. Ibnu Qattan adalah al-imam al-hafidh an-naqid al-mujawid, seorang imam pakar besar dalam ilmu hadis, seorang kritikus, dan seorang yang mujawid, seorang atau mujawad, seorang yang sangat bagus. Wadzakar, dan beliau menyebutkan kitab karya Ibnu Qattan Bayanul Waham wal Iham. Adzhabi mengatakan, aku telah membaca bukunya yang berjudul Waham wal Iham, alladzi wada'ahu, yang dia susun untuk koreksi terhadap buku Al-Ahkam Al-Kubra karya Abdul Haq. Yang itu bukunya ini, Al-Waham wal Iham ini, menunjukkan hebatnya beliau dalam masalah hafalan dan kekuatan pemahaman beliau. Namun beliau kelewat batas dalam mengomentari perawi, fama'an sofa, maka beliau komentarnya tidak adil. Di mana beliau itu yulayin, menganggap lembek seorang perawi bernama Hisam bin Urwah dan semacam itu. Maka Ibnu Qattan itu punya kitab Waham wal Iham yang merupakan kritik untuk buku Al-Ahkam Al-Kubra. Sebagaimana dari judulnya kita lihat, pastinya buku kritik. Bayanul Waham menjelaskan tentang kesalahpahaman, wal iham bersama kesalahpahaman. Maka beliau menilai Syekh Abdul Haq dalam kitab Al-Ahkam Al-Kubra punya beberapa kesalahpahaman, maka beliau kritik. mengkritikannya juga ternyata menurut Dhahabi juga perlu dikritik juga berkaitan dengan komentar-komentarnya tentang rawi yang lewat batas. Ini Ibnu Qattan ulama besar adalah Jahwatadi. Sakhawi di Fathul Mughis ketika ia terhadap membicarakan tentang Abu Syamah Asy-Syafi'i dan mengatakan meskipun sebenarnya Abu Syamah ini adalah seorang yang alim rasikh fil ilm, dia adalah seorang yang ulama yang kokoh ilmunya dan dia mukri ulama Quran, guru Quran, ahli qiraah, muhaddis nahwi, pakar hadis, pakar nahwu, yaktubul khat al-malih, dan dia adalah seorang yang indah tulisannya, al-mutqin, dan dia adalah seorang yang kuat hafalannya, ma'atawadu wal-intirah, dan dia adalah seorang yang tawadu al-intirah, seorang yang tawadu wa tasalim al-idah, dan punya banyak buku dan punya banyak karya. Namun sayang dia punya kelemahan kathirul waqi'ah fil ulama wassulaha, terlalu banyak mencela ulama dan orang-orang saleh, wa akabir nas, dan tokoh-tokoh besar, dan mencela mereka, wa tanaqqus, dan melecehkan mereka dan menyebut-nyebut kejelekan mereka. Wakauni dan status beliau indah nafsi aziman, dan ada kesan bahasanya beliau menampakkan bahasanya beliau menilai dirinya sendiri adalah orang yang hebat, karena banyak mencela orang, sawasakiton min a'yuni katsir minan nas, maka jadilah beliau jatuh nilainya dalam pandangan banyak orang yang mengetahui perbuatan beliau di atas. Watakalamu fihi, banyak orang yang komentar miring tentang beliau, dan ini mengantarkan beliau ila imtihanihi, menyebabkan beliau kemudian mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah. Musibahnya ceritanya adalah ada dua orang yang jalilain, seorang dua orang tokoh masuk menemui beliau di rumah beliau, dan orang ini datang dalam penampilan meminta fatwa. Namun itu adalah trik untuk bisa durban mubarihan, memukuli Abu Syamah dengan pukulan yang menyakitkan, hatta ila sabru, sehingga hilanglah kesabaran, kemampuan, ketegaran badan beliau, walam yughisu ahadun, dan tidak ada satupun yang menolongnya. Yang ini akhirnya kemudian mengantarkan dia kepada wafat dan meninggal dunia. Maka itu gara-gara beliau adalah orang yang kurang hati-hati dalam berkomentar dan menilai, wah ada orang yang sengit jengkel masuk ke rumah pura-pura tanya-tanya, namun itu adalah kesempatan untuk mukuli, dia pun teriak-teriak, tidak ada yang nolong, akhirnya ini pun jadi sebab akhirnya berujung pada beliau kemudian sakit parah, ini kemudian berujung pada kematian. Padahal ini ulama pakar hadis, pakar nahwu, pakar Quran, Namun sayang kata As-Sakhawi tidak kurang bisa menahan lisan, banyak mencela orang-orang di zaman ini, para ulama dan para tokoh di zamannya. Ini kan tentang Abu Samah Asy-Syafi'i, Umar besar Syafi'i. Dan Samah itu artinya tai lalat. Dia disebut dengan sebutan Abu Samah karena ada tali lalat yang khas di wajah beliau. Wanawahu, dan semisal dengan kasusnya Abu Samah adalah matafaqah, apa yang kebetulan terjadi pada sebagian Asriyin, orang sekarang. Itu orang yang sekarang dengan sezaman dengan Sakhawi. Ittafaqah di sini maknanya kebetulan, pas, sama. Yaitu orang-orang yang dalam ilmu belumlah sampai derajat orang yang baru saja disebutkan, yakin belum sampai. Dalam ilmu tidak sehebat sama Abu Syamah. Maka orang tersebut, orang yang disinggung oleh As-Sakhawi ini, namun dia seorang yang banyak mencela orang lain tanpa mikir terlebih dahulu dan tanpa pertimbangan, tanpa kias. Fa'ubudi anil balad, maka akhirnya dia diusir dari tempat tinggalnya, dan semakin bertumpuk-tumpuklah rasa sakit dan kesusahan dan kesulitan hidupnya. Namun anehnya, fama adarika, meskipun demikian kesusahan hidup diusir itu, fama kafa, tidak menyebabkan beliau, orang tersebut, menahan diri. Susah ya diusir terus kemudian jadi orang yang rajin diam, tidak. Diusir ya tetap juga hobi mencela. Hatta taqula ala al-kafa, sehingga dia menjadi beban berat bagi banyak orang. Banyak orang jengkel dengan dia. Sehingga dia tidak disukai oleh alal, dia tidak disukai, menjadi beban alal kafa semua orang. Bamakhofa waltaqa, dan belum jadi beban berat dan tidak terasa ringan bagi banyak orang, hanya banyak yang jengkel. Dan beliau bukanlah orang yang itaqon, naik derajatnya sehingga menjadi hujjatul Islam, jadi ulama besar. Fa'lan lebih-lebih lagi amman yalihi min a'immatil a'lam, lebih-lebih lagi orang-orang yang setelahnya, orang-orang yang levelnya di bawah hujjatul Islam, min a'immatil a'lam, dari para ulama-ulama besar. Falam yalbas an mata, maka orang yang diceritakan oleh Sakhawi tadi, tak lama kemudian dia meninggal dunia. Dan meninggal dunia pun dalam keadaan belum sembuh min tilkan nakaya, dari fama istafa, maka belumlah sembuh dia, belumlah sembuh atau belumlah mintilkan nakaya, dari nakaya mana aslinya siksaan atau kesulitan. Maka tidak lama beliau meninggal dunia dalam keadaan, dalam kondisi hidup yang susah, dalam kondisi mengalami berbagai macam kesusahan hidup. Maka wallahu ta'ala yaqina surur anfusina, semoga Allah menjaga kita dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari hasaid al-zilatina, dari buah, dari dampak jelek dari lidah-lidah. Kemudian penulis Al-Ibana mengatakan waqad haslat tajawuz fi mas'alatina, berkaitan dengan masalah kita menyikapi para ulama jahr wa ta'dil. Terdapat dua sikap kelewat batas yang dimiliki oleh dua kelompok orang. Sikap kelewat batas yang pertama adalah satu kelompok yang mengatakan kami terima perkataan dan tahdiran dari orang yang kondang sebagai ulama jahr wa ta'dil, kami terima secara mutlak. Dan ini satu hal yang banyak pada murid-murid si ulama jarah tadi. Namun kelompok yang kedua yang juga dinilai kelewat batas adalah orang yang kami tolak semua perkataan ulama jarah tadi secara mutlak. Dan dua kelompok dan dua sikap ini berada di dua ujung yang bertolak belakang. Maka sikap kelompok pertama satu sikap yang tidak benar, karena dia jadikan ulama jahr wa ta'dil itu sebagai bagikan orang yang maksum dari kesalahan, dan ini sikap berlebih-lebihan. Maka seorang yang memberikan tahdiran, demikian juga pujian, meskipun dia adalah seorang yang memiliki kedudukan, betapa tinggi kedudukannya dan betapa banyak ketelitiannya dan keadilannya, tetap tidaklah salah dari ketergelinciran. Dan telah kita baca contoh yang sangat banyak di mana ulama-ulama besar tergelincir. Abu Sama, Ibnu Qattan, Nasa'i dan lainnya. Maka jika beliau-beliau punya ketergelinciran dengan ketergelinciran yang sangat nampak, maka orang yang di bawah kedudukannya di bawah beliau tentu lebih-lebih lagi. Maka cukuplah sikap yang benar kita terima celaannya dan tahdirannya dan pujiannya ketika kita nilai itu celaan yang tepat. Adapun sikap yang kedua yang mengingkari adanya jahr wa ta'dil, sehingga menolak semua perkataan ulama yang memberikan tahdiran dan celaan, makin juga sikap yang tidak benar. Karena orang yang kelompok yang kedua ini menjadikan kesalahan beberapa individu ulama jahr wa ta'dil sebagai jalan untuk membersihkan diri, membebaskan diri dari semua celaan dan pujian mereka. Dan ini adalah metode orang yang berupaya untuk menghancurkan Islam dan membersihkan diri dari para ulama Islam dan para penjaga Islam, supaya dia bisa leluasa bergerak dalam penyimpangan dan kesesatannya. Maka orang yang menolak adanya jahr wa ta'dil secara mutlak itu juga sikap yang tidak benar. Orang yang berlebihan, oh dia sudah ngefan dengan satu ulama jahr wa ta'dil, maka semua perkataannya ditolak diterima tanpa ada yang disaring, itu juga sikap yang tidak benar. Walhal, dan kesimpulan yang benar, bahasa jahr wa ta'dil itu diterima dari pakarnya ujuban dan najban. Ini adalah satu kewajiban bukan anjuran. Kita terima dengan pasrah dan tidak ditentang. Dan ini adalah satu hal yang bernilai agama dan bukan sekedar adat kebiasaan. Karena jahr wa ta'dil dalam kondisi ini adalah tergolong amar ma'ruf nahi mungkar yang agama tidaklah tegak kecuali dengannya. Maka yang benar jahr wa ta'dil kita terima dari orang yang memang pakarnya, selama komentarnya tidaklah kita ketahui komentar yang ada indikator kalau itu komentar yang salah. Kalau pakarnya pakar jahr wa ta'dil, namun di sana nampak kalau ini adalah komentar yang jelas-jelas salah, bagaimana kesalahan para ulama-ulama besar jahr wa ta'dil yang telah dicontohkan, misalnya Nasa'i, Ibnu Qattan, Abu Sama dan yang lain, maka ketika itu ditinggalkan. Selama belum ada gelagat dan indikator ini salah, maka pada dasarnya diterima. Kemudian orang yang majruh tidaklah diterima ketika dia menjarah orang yang terpercaya. Orang yang tercela kemudian dia mencela orang yang terpercaya, ya, celaannya tentu tidak teranggap. Baru saja kita bahas bahwa jawab takdil diambil dan diterima dari pakarnya. Maka orang-orang yang telah ditegaskan oleh ulama jawab takdil kalau dia adalah orang yang majruh, orang yang tercela, maka tidak diterima celaannya. Dan ini adalah satu kaidah yang berlaku, kaidah yang secara umum berlaku mutawatir fi hadza sinfi untuk orang jenis ini, karena tidak ada pada dirinya syarat sebagai orang yang adil atau lemahnya kelayakannya atau karena dia mengandalkan berpegangan dan bersandar pada orang-orang yang tidak terpercaya, orang-orang yang tidak terpercaya. Ibnu Hibban dalam Al-Thiqat mengatakan min amhalil muhad, mustahil yang paling mustahil, ada orang yang terpercaya kita cela dengan perkataan orang yang tercela. Di antara contohnya adalah perkataan apa yang diceritakan oleh Dzahabi di Mizanul I'tidal ketika membahas biografi Al-Fudhil bin Iyad. Fudhil bin Iyad ini dipuji oleh Dzahabi sebagai Syekhul Haram, ulama di Tanah Haram, salah satu pau yang kokoh, disepakati sebagai orang yang sikoh dan mulia, dan tidaklah teranggap apa yang diriatkan oleh Ahmad bin Abu Khaythamah. Dia menceritakan, aku mendengar Qutbah bin Alaq berkomentar, aku tinggalkan hadis yang diriatkan oleh Fudhil bin Iyad karena Fudhil bin Iyad itu meriatkan sejumlah hadis yang berisi celaan kepada Utsman radhiallahu anhu. Maka kata komentar Dzahabi, siapa itu Qutbah? Wa ma Qutbah hatta yajrah. Dan siapa itu Qutbah sampai kok dia berani mencela Fudhil bin Iyad? Wa halik, dia sendiri manusia sangat tercela. Maka dia adalah perawi yang sangat lemah. Kok mau melemahkan Fudhil bin Iyad yang digelari dengan Ahadul Asbab oleh Dzahabi? Maka tidaklah teranggap perkataan Qutbah bin Ibn Alaq karena dia perawi yang sangat lemah. Maka tidak teranggap komentarnya dan celaannya kepada Al-Fudhil bin Iyad. Demikian juga Al-Hafidh Ibn Hajar di Hadis Sari adalah Muqaddimah Fathul Bari, satu jilid Muqaddimah Fathul Bari. Ketika membahas biografi Khaitham Ibn Arab Al-Ghifari, dia ini dinisikah oleh Nasai, Ibn Hibban dan Uqayli. Namun Al-Asdi punya pendapat yang jelaneh. Dia mengatakan tentang Khaitham, dia adalah mungkarul hadis. Dan Abu Muhammad Ibn Hazm lalai, tidak cermat, sehingga dia mengikuti Al-Asdi. Kemudian Ibn Hazm pun berkomentar lewat batas dengan mengatakan tidak boleh mengambil riwayat darinya. Wa madara, dan Ibn Hazm tidaklah tahu bahasanya Asdi adalah perawi yang dhaif. Maka bagaimanakah mungkin diterima dari Al-Asdi komentar dia yang mendhaifkan perawi yang thiqah. Demikian juga perkataan Ibnu Hajar di kitab yang sama dalam ketika membahas biografi Abdurrahman bin Surah Al-Ma'afiri. Abdurrahman ini dinisik oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Nasai, Abu Hatim dan Al-Ijli. Demikian juga Ya'qub bin Sufyan. Namun Ibnu Sa'ad punya pendapat yang jeleneh tentang beliau. Ibnu Sa'ad itu ulama besar dalam bidang sejarah, penulis tafaqah Ibnu Sa'ad. Dia mengatakan kalau dia adalah mungkarul hadis. Ibnu Hajar mengatakan namun lam yaltafid ahadun, tidak ada satu pun ulama hadis yang menoleh kepada perkataan Ibnu Sa'ad tentang masalah ini, karena sumber perkataannya fil ghalib biasanya dari Waqidi, dan waqidi laisa bil mu'taman, waqidi yang telah kita singgung tadi bukanlah orang yang terpercaya. Syamuk bin Al-Wadi di kitabnya Ghawatul Asrta mengatakan Ibnu Sa'ad rahimahullah itu ternilai sebagai ulama jarwa ta'din. Ya, perkataan beliau, komentar-komentar beliau banyak dinukil di Tahriku-Tahrik dan buku yang lain. Dan kitab beliau yang terkenal Tobaqat Ibnu Sa'ad mujudah, ada dan beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Namun dalam masalah ini, jika dijumpai bahasanya Ibnu Sa'ad itu memberikan celaan dan komentar miring, namun komentar miringnya itu dia ambil dan dia dapatkan dari gurunya Al-Waqidi, maka komentarnya ditinggalkan. Alasan pokoknya bukan Ibnu Sa'adnya namun Al-Waqidinya. Lian Al-Waqidi, karena Al-Waqidi adalah seorang yang majruh, seorang yang tercela, bukan seorang yang siqah dalam ilmu hadis. Maka bagaimanakah dia mau mendhaifkan orang yang dinilai sahih oleh para ulama-ulama hadis. Kemudian di antara contohnya, contoh orang yang melemahkan satu person tertentu berkaitan dengan alasan agama, adalah apa yang diceritakan oleh Zahabi di Misanul Iqtidal di biografi Ahmad bin Furat Ar-Razi. Kata Az-Zahabi, dia adalah Al-Hafidh Al-Thiqah, Dhakar Ibn Adi Fa'asa'ahu. Ibn Adi menyebut orang ini Ahmad fa'asa'a, dan dia berbuat buruk terhadap Ahmad. Fa'inna ma'ab fesya'an, dan Ibn Adi tidaklah memberikan dan tidaklah menyampaikan satupun alasan selain bahasanya Ibn Aqadah meriatkan dari Ibn Kharas wa fihima, padahal dua orang ini fihima rafdun wa bid'atun, dia adalah orang yang terkena faham rafidah dan seorang mubtadi. Ibnu Kharas mengatakan bahasanya Ibnu Furat adalah orang yang secara sengaja berdusta. Ibnu Adi berkomentar, aku tidaklah mengetahui riwayat mungkar yang dibawakan oleh Ibnu Furat atau Ahmad bin Furat. Kultu, maka aku katakan, kata Dhahabi, maka batallah tahdiran Ibnu Kharas. Maka dia, Ibnu Kharas ini mencela Ibnu Furat, padahal yang Ibnu Kharas ini adalah seorang rafidah yang tentu tidak teranggap celaannya. Demikian juga ya, ada berkomentar dalam Mizan Al-Iqtidal, tidaklah teranggap perkataan Al-Asdi karena lisan beliau dalam masalah mencela perawi rohaqan adalah lisan yang zalim. Ibn Hajar di Hadis Sari ketika membahas biografi Amr bin Sulaim atau bin Salim Al-Ansari, dia termasuk ulama tabi'in yang siqah, bahkan ulama besar tabi'in dinilai siqah oleh Nasa'i, Al-Ijli, Ibn Sa'ad, Ibn Hibban dan yang lain. Ibn Khawas mengatakan siqah, namun di hadisnya terdapat ikhtilaf, campur aduk. Maka kata Ibnu Hajar, Ibnu Kharas yang baru saja disebut itu mazkurun, beliau disebutkan sebagai orang rafidah dan ahli bid'ah, maka komentarnya tidak teranggap. Maka kesimpulan dari penulis Al-Ibana, dari apa yang telah disebutkan, maka itu semua sudah cukup untuk menunjukkan bahasanya man ulima, bahasanya orang diketahui bahasanya dia mubtadi, dan dia adalah orang yang membila-bila bid'ah seperti Ibnu Kharas, maka tidaklah diterima jar dan takdirnya. Demikian juga orang yang bersandar kepada perawi yang lemah dalam memberikan celaan dan pujian tidak teranggap. Contohnya Ibnu Sa'ad ketika dia mencela dan celaannya dasarnya adalah gurunya Al-Waqidi, maka khusus untuk yang berasal dari Al-Waqidi tidak teranggap. Demikian juga manakala seorang yang memberikan celaan tersebut bukanlah orang yang memiliki kelayaan untuk komentar tentang orang, boleh jadi karena dia bukanlah orang yang adil, orang yang pas-pasan ilmunya, pas-pasan waroknya, atau dia adalah orang yang sekedar ikut-ikutan orang lain. Yang dimaksud dengan ikut-ikut orang lain ini, setiap kali orang tersebut komentar, dia mengikutinya. Maka dia cuma corong orang lain, tidak akan keluar dari orang yang itu sumber corongnya, maka celaan orang ini pun tidak teranggap. Kenapa? Karena dia cuma sekedar corong untuk orang lain. Adapun menerima berita yang disampaikan oleh ulama jarh yang memang terpercaya, maka ini tidak teranggap taklid, namun ini termasuk dalam bab menerima berita orang yang terpercaya. Akan tapi kita bicara tentang apa yang terjadi pada sebagian orang yang dia berani dengan semangat melakukan celaan, dan itu pun hanya bersandarkan pada perkataan fulan. Dan karena dia punya prinsip bahwa fulan yang dia jadikan sandaran ini, dia jika dia memberikan celaan maka dia tidak akan pernah salah sama sekali. Maka beliau sampaikan bahasanya menerima celaan dari tahdiran dari ulama yang memang terpercaya dalam memberikan celaan itu bukanlah taklid, akan tetapi dia adalah khobar siqah. Namun ini menjadi taklid yang tercela jika sekedar orang itu jadi corong untuk orang yang dia ikuti, bahkan dia kelewat batas terhadap orang yang diikuti dengan dia punya prinsip dasarnya dia tidak akan pernah salah sama sekali. Kemudian bab berikutnya adalah mempopulerkan celaan kepada orang yang seharusnya diberi nasihat. Maka terkadang seorang ulama mengetahui kesalahan dari saudara yang juga seorang ulama, lalu pengetahuannya tersebut mendorong dia untuk mengingkari dan mencelanya, padahal dia mampu menasihatinya dengan cara yang baik. Dan dia pun tahu kalau dia adalah orang yang tipikal orang yang mau menerima nasihat. Fahata mimma la yuqbal at-tasyaribihi. Maka ini adalah satu hal yang perbuatannya yang mempopulerkan celaan tadi adalah perbuatan yang tidak diterima. Dan sikapnya yang menempuh metode celaan dan mempopulerkan celaan adalah bentuk fanatisme terselubung kepada dirinya sendiri, dan di sini ada hawa nafsu terselubung. Ibnu Qayyim di Tauf al-Hukmiyah mengatakan, dan di antara daqiqil fatanah atau fitbaknah, kecerdasan yang langka, kecerdasan yang langka, yang daqiq, yang lembut, yang tidak sembarang orang tahu, annaka la tarudu alal muta' khata'ahu bainal mala', anda tidaklah membantah, tidaklah memberikan bantahan kepada seorang yang taat, seorang yang ditaati kesalahannya di depan banyak orang. Fatahmiluhu rutbatu ala nusratil khata', maka kedudukan orang tersebut akan mendorong dia untuk membela-bela kesalahan. Maka ini adalah kesalahan yang kedua. Dan sikap yang benar, lembutlah dalam memberitahukan, memberikan nasihat kepadanya, yaitu tanpa diketahui oleh orang lain. Maka ada orang-orang yang namanya mutaq, statusnya adalah mutaq, orang yang ditaati oleh banyak orang, orang yang punya kedudukan, orang yang statusnya pimpinan. Maka orang yang mutaq, orang yang dia boleh jadi karena dia ustaz, kiai atau tokoh besar dan semacam itu, maka memberikan nasihat terang-terangan di depan banyak orang, ditujukan kepada orang semacam ini, itu seringkali menyebabkan orang tadi yang sebenarnya adalah orang yang baik, namun karena merasa dipermalukan, maka dia akan memberikan pembelaan yang membabi buta atas kesalahannya. Maka kesalahan menghasilkan kesalahan berikutnya. Sikap yang tepat, kalau dia seorang tokoh, seorang ustaz, seorang kiai besar melakukan kesalahan, maka berilah nasihat dengan cara yang baik, sebagaimana kisah nasihat orang yang asing yang memberikan nasihat kepada seorang ulama besar yang muridnya ribuan dengan cara yang bijak. Maka dia pun kemudian menerima dan mengakui kesalahannya. Kalau dipermalukan di depan banyak orang, boleh jadi ya, utbatuhu, kedudukannya yang menjadi orang yang ditaat ini akan mendorong dia untuk melakukan pembelaan terhadap kesalahan. Sokanidi ada putolak, ada belajar mengatakan seringkali Anda jumpai dua orang yang munsifai min anil ilm, yang keduanya pada aslinya adalah orang yang insaf, orang yang adil, dan dua-duanya adalah ulama. Boleh jadi mereka berlomba dan bersaing dalam satu masalah. Wa ta'arada fi bahsin, dan mereka saling berlawanan, memiliki pendapat yang berlawanan dalam hasil pembahasannya. Maka dia pun kemudian mencari-cari, maka masing-masing dari keduanya mencari-cari berbagai dalil yang bisa menguatkannya. Maka dia datangkan berbagai dalil, meskipun dalil yang tidak mutu. Dalil yang tidak mutu disebutkan di sini mutawaddiah wa natihah. Dalil yang statusnya seperti bangkai, boleh jadi bangkai karena disuduk, ditanduk, karena jatuh dari tempat yang tinggi mutawaddiah, atau natihah karena ditanduk oleh yang lain. Maksudnya apa? Bangkai sama sekali alasan yang tidak mutu. Ala ilmin minhu, padahal dia itu tahu bahasanya kebenaran ada di pihak yang lain, dan bahasanya alasan yang dia bawakan la yusminu wa la yumni minju adalah alasan yang tidak, sama sekali tidak kuat dan tidak manfaat, tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Maka ini adalah diantar bentuk fanatisme yang sangat terselubung, yang terjadi dan dialami oleh banyak orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang adil dan objektif. Maka ketika terjadi polemik diantara dua ulama, yang dia adalah dua-duanya ulama, aslinya adalah orang yang sebenarnya objektif, namun karena dia adalah orang yang dipandang oleh banyak orang, maka dia malu kalau mengakui bahasanya hasil pembahasan dan penelitiannya itu salah. Maka akhirnya dia pun kemudian mengumpulkan berbagai macam alasan yang itu pun sebenarnya sebagiannya mengada-ada, dan dia tahu kalau ini alasannya mengada-ada. Nah, tindakan semacamnya dia bentuk fanatisme, dia fanatik terhadap dirinya sendiri. Walasiyama lebih-lebih lagi jika itu di depan banyak orang. Maka jika disalahkan di depan banyak orang, maka meskipun dia adalah ulama yang munsik aslinya, maka dia tidak menjadi munsik dalam keadaan itu. Aslinya tidak ulama yang objektif dalam menilai dan bersikap. Di depan banyak orang dia dikritik dan disalahkan, dia akan berubah dalam situasi ini untuk tidak lagi menjadi orang yang bersikap adil. Wa ana la yarji al-mubtil ila al-haq, dan sesungguhnya orang yang salah tidaklah kembali kepada kebenaran jika disalahkan di depan banyak orang kecuali dalam andaril ahwal, kondisi yang sangat langka terjadi. Dan sering-sering kali terjadi hal semacam ini di majelis-majelis pengajian, di tempat kumpulnya orang-orang yang berilmu. Kemudian penulis Al-Ibana mengatakan, jika tujuan dari mempopulerkan celaan adalah menampakkan kecemburuan terhadap agama, dan bahasanya dia tidaklah bersabar melihat kesalahan yang dia ketahui, maka dalam sikap ini terdapat al-iktidad binafsi, menganggap dirinya itu punya kelebihan. Dirinya lah yang dia anggap, dan dia tidak anggap orang lain. Namun jika maksudnya dari mempopulerkan celaan, dengan celaan tersebut dicebarkan di internet misalnya, ba'dan nasiha in amkana, dan itu dipopulerkan setelah memberikan nasihat jika memungkinkan, maka dia populerkan nasihat tersebut karena dia nilai itu yang lebih manfaat dalam memberikan nasihat dan lebih kuat dalam memperbaiki keadaan. Maka ini adalah ijtihad yang bisa dimaklumi dari beliau. Namun al-ibrah, namun yang jadi tolak ukur apakah ini ijtihad yang benar ataukah tidak adalah dampaknya. Maka jika nampak dampaknya dengan mempopulerkan celaan tadi, membuka pintu perselisihan wan niza dan sengketa yang qad yudi, yang seringkali itu menjerumuskan dan menjatuhkan yang jelek, perselisihan yang jelek, yudi dari kata-kata roda, roda itu artinya sesuatu yang jatuh, sesuatu yang buruk. Fa'alai, maka kewajiban dia untuk bersegera memperbaiki apa yang dia rusak, sehingga dalam situasi ini dia beristihad namun hanya mendapatkan satu pahala dalam istihadnya, dalam mempopulerkan celaan tadi. Dan dia akan dapatkan pahala dengan dua pahala dalam memperbaiki apa yang telah rusak. Namun jika dia mata kodaman, dia tetap teruskan langkah kakinya, tidak peduli dengan perpecahan yang terjadi di antara ahlu sunnah, bima ahdasa, dengan apa yang dia lakukan, lupa perpecahan, maka ini adalah pembelaan terhadap semata-mata pendapat pribadi. Maka kita katakan semoga Allah jaga diri kita dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Maka tahdir yang disebarluaskan di media-media umum, beliau katakan ini ada dua macam. Boleh jadi maksudnya adalah untuk menampakkan kalau dia adalah orang yang perhatian dan peduli dengan agama, seakan-akan hanya dia yang peduli, maka ini tentu tercela. Namun jika dia sebarluaskan tahdir tersebut di media-media umum adalah karena dinilai dengan dia sebarkan itu lebih manfaat, lebih memperbaiki keadaan, dan yang menyebarkannya adalah seorang yang layak untuk beristihad, maka ini istihad yang bisa dimaklumi. Namun apakah istihad ini salah ataukah tidak, telah ukurnya lah dampaknya. Jika dampaknya itu berbuah kerusuhan di tengah-tengah ahlu sunnah, maka ini berarti istihad yang nampak salahnya kewajiban orang tersebut untuk mengintrospeksi diri dan memperbaiki. Kemudian nusul mujarih Allah yajrah man laysa mustahiqan litajrih, Dan bab berikutnya adalah memberi nasihat kepada ulam hajar wa ta'dil agar tidak mencela orang yang tidak berhak untuk dicela. Maka terkadang seorang ulama jawa ta'dil melakukan istihad dalam mencela orang yang dinilai layak untuk dicela, dan terkadang istihadnya itu mengantarkan beliau untuk mencela orang yang ternyata tidak berhak dicela. Jika itu diketahui, maka orang ini ulama semacam perlu dinasihati dan ditegur keras. Abad bin Abad mengatakan, satu ketika diketahui bahasa Syu'bah ingin yadha artinya mencela, mentahdir, ya, seorang perawi namanya Khalid Al-Hadda, Khalid yang pekerjaannya jualan sepatu. Kata seorang ulama perawi hadis, ya, yang dia hobi jualan sepatu itu bisnisnya, maka dia terkenal dengan sebutan sang penjual sepatu. Jadi adalah salah satu imam ulama besar, ya, Al-A'lam, seorang tokoh. Nah, ini mau ditahdir oleh Syu'bah. Ini dia juga ulama, ya, besar dalam jahwa tadi. Maka Abad bin Abad mendatangi aku bersama Ahmad bin Zaid, mendatangi rumahnya Syu'bah. Aku katakan kepada Syu'bah, ada apa dirimu? Apa engkau ini sinting? Apakah kamu disinting mau mentahdir Khalid Al-Hadda? Maras enggak? Perkataan yang sangat keras ditujukan kepada Syu'bah. Antara engkau yang lebih tahu. Watahadatnahu, dan kami takut-takuti Syu'bah jika dia berani mengeluarkan tahdiran terbuka untuk Khalid Al-Hadda. Fa'amsaka, maka akhirnya Syu'bah pun menahan diri. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Uqayli di Tu'afa, dan diriwayat yang sahih bukunya Al-Uqayli dalam Muhammad bin Ismail As-Sa'ikh. Dan berikut ini Syu'bah juga memberikan pembelaan kepada orang yang dicela tanpa alasan yang benar. Yang tadi telah kita baca, aku tidak melihat seorang yang lebih suka mencela perawi dari kota Madinah, dari penduduk Madinah, melebihi Sa'ad bin Ibrahim. Tidaklah aku sebutkan satu nama perawi dari kota Madinah kecuali dia akan menilainya sebagai kadzdzab. Maka pelajaran dari kutipan ini, kita lihat bahasanya ulama besar dalam jangka takdir semacam Syu'bah pun sangat membutuhkan orang-orang yang menasihatinya. Maka hendaklah memuji Allah seorang ulama jahwa ta'dil yang jika dia jumpai ada orang yang melakukan hal yang tersebut, wa yu'inuhu ala islahi uyubihi, dan orang yang berupaya untuk membantunya untuk memperbaiki kekurangan dirinya. Kemudian bab berikutnya adalah perkataan sebagian ulama tentang ulama yang lain, seandainya dia tidak menulis buku tentu lebih baik. Dan perkataan komentar satu ulama yang mengatakan amal orang tersebut lebih baik daripada ilmunya. Maka sebagian orang-orang yang bersemangat luar biasa, ya ta'ajjal, tergesa-gesa dalam perkara yang seharusnya bisa dilakukan dengan penuh ketenangan, wata'ahul, dan penuh persiapan. Maka dia menyampaikan hadis atau memberikan celaan dan pujian, memberikan fatwa dan yang lainnya sebelum saatnya yang tepat. Maka tentang mereka-mereka ini dan orang yang semisal dengannya terdapat celaan dari para ulama kepada beliau-beliau. Yahya Al-Qattan mengatakan, terkadang ada orang yang soleh, seandainya dia tidak meriatkan hadis, maka itu malah lebih baik untuknya, karena dia adalah soleh untuk dirinya sendiri. Namun kalau ngajar, itu dia jadi tidak soleh. Maka seandainya dia tidak ngajar, tidak meriatkan hadis, dia tekun dengan apa yang cocok untuk dirinya, beramal dan beribadah, itu lebih baik untuk dirinya. Karena ilmu adalah amanah, Dan sesungguhnya melaksanakan amanah berkaitan dengan emas dan perak, berkaitan dengan uang, lebih mudah daripada melaksanakan amanah berkaitan dengan membawakan hadis. Nah, tinggal disimpan, diserahkan lagi duitnya utuh, selesai. Kalau hadis, boleh jadi ada yang lupa, diriwayatkan, disampaikan salah, nah ini bahaya. Dhahabi mengatakan dalam biografi Asad bin Musa yang bergelar Asadu Sunnah, singanya Sunnah, kata An-Nasa'i mengatakan dia perawi yang siqah. Kata Dhahabi, seandainya dia tidak menulis buku, itu yang lebih baik untuk beliau, karena dia tidak, bukan bidangnya dalam tulis-menulis. Nulis malah malah merusak dunia tulisan. Demikian juga perkataan Ibnu Qayyim di Madaratus Salikin ketika beliau mengomentari Al-Harawi, Syekhul Islam Al-Harawi, beliau mengatakan Syekhul Islam Al-Harawi adalah orang yang kami cintai, akan tapi kebenaran lebih kami cintai. Syekhul Islam Taimiyah berkata tentang Al-Harawi, amal orang ini lebih baik daripada ilmunya. Dan benarlah beliau rahimallahu ta'ala, dalam sejarah hidupnya beliau beliau adalah seorang yang bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad melawan ahli bid'ah, la yasukku lahu fiha hubar, yang perjuangan beliau ini tidaklah dirusak dengan debu, artinya tidaklah diragukan perjuangan beliau yang luar biasa dalam membantah ahli bid'ah. Walau maqamat, beliau punya sikon-sikon, situasi-situasi yang terkenal, peristiwa-peristiwa yang terkenal, yang di peristiwa tersebut beliau memberikan pembelaan pada Allah dan Rasulnya. Namun ketika beliau menulis Manazilus Sa'irin yang disarah dan dibantah oleh Ibnu Qayyim dengan Madarijus Salikin, maka banyak perkataan beliau yang bermasalah, yang cenderung malah seperti perkataan orang sufi, bahkan sufi ekstrim. Padahal beliau adalah seorang yang keras dengan ahli bid'ah, beliau sering membantah ahli bid'ah, namun dengan lisan. Ketika nulis, ternyata tulisannya tidak mutu. Padahal ketika dia bersikap, sikapnya luar biasa bagusnya. Maka Allah enggan untuk memberikan pakaian kemaksuman kepada selain As-Siddiq Al-Masdud, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Maka kesimpulan yang disimpulkan oleh penulis Ibana, maka penyakit orang adalah tergesa-gesa dalam banyak hal. Dan banyak para ulama mengatakan siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum saatnya, maka dia mendapatkan hukuman dengan tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Fa Allah Allah, maka adalah bertakwa kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah, berbakalah terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa. Dan tidaklah cukup seorang itu berpengsara terhadap dirinya, fayang talib ala hasabihat, kemudian dia berangkat berdasarkan, bertindak berdasarkan prasangkanya tersebut. Kemudianlah dia sodorkan apa yang dia miliki kepada para ulama, danlah dia merujuk kepada para ulama dan mohon bimbingan dari mereka, apakah aku layak untuk melakukan hal ini dan itu. Jika mereka memberikan arahan satu dari dua hal, adalah dia diterima dan adalah dia tekuni saran tersebut. Namun jika dia jumpai ilmu yang dia telah miliki itu terambil dari para ulama dan sejalan dengan perjalanan mereka, maka alhamdulillah, maka patutlah memuji hamidallah, maka adalah dia memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian ulama yang dicela secara zalim, itu ternyata Allah angkat dan Allah tinggikan ketika dia mau bersabar. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami menolak para utusan kami dan orang-orang yang beriman pada dalam kehidupan dunia dan pada hari dibangkitkannya para saksi, yaitu hari kiamat. Ala wa inna yahsul, sesungguhnya terjadi dari waktu ke waktu, terjadi yang namanya perselisihan di antara satu ulama dengan yang lain, dan boleh jadi salah satu ulama itu kelewat batas, artinya zalim, sedangkan yang lain itu adalah pihak yang benar. Fayyukam al-muhaib, maka yang berada di pihak yang benar itu malah dizalimi, dan dia bersabar dan dia tidak mengambil haknya. Fadlam lebih-lebih lagi, dia tidak mau melampaui batas dan zalim kepada saudaranya. Maka sunatullah untuk orang yang semacam ini, Allah akan angkat orang jenis ini, yaitu orang yang bersabar atas kezaliman orang yang zalim kepadanya, yang dengan sikap dia tidak membalas, maka dia telah menutup pintu fitnah dan memangkas pangkal perselisihan. Maka beliau sampaikan bahasa sunatullah untuk ulama yang dizalimi, yang berada di pihak yang benar namun dizalimi, itu malah Allah lebih muliakan daripada ulama yang zalim. Adzhabi di Syiar Alamul Balad di biografi Imam Syafi'i, beliau berkomentar, tidak ada yang komentar miring terhadap Syafi'i kecuali orang yang hasad dengan Syafi'i atau orang yang tidak tahu Syafi'i sebenarnya. Fakana dzalikal kalam al-batil, maka perkataan batil dari mereka-mereka terhadap Syafi'i itulah yang menyebabkan Allah muliakan kedudukan Syafi'i dan Allah tinggikan martabatnya. Itulah sunnatullah di tengah-tengah hambanya. Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jalah kalian seperti orang-orang Yahudi yang menyakiti Musa dengan menuduh Musa bahwasanya kemaluannya besar dan tidak normal. Fabara Allahu mimma qal, lalu Allah bersihkan Musa dari tuduhan orang-orang Yahudi tadi. Ketika Musa sedang mandi, kemudian kainnya di atas batu, maka batu ini lari membawa kainnya Musa. Akhirnya Musa pun mengejar batu tadi dan lewat di depan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang sedang duduk-duduk. Maka mereka lihat bahasanya kemaluan Musa normal-normal saja. Maka dengan ini Allah bersihkan Musa dari tuduhan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi menuduh Musa kemaluannya besar, tidak normal. Alasannya karena Musa tidak mau mandi bareng dengan mereka-mereka. Karena di syariatnya Bani Israel boleh laki-laki sama jenis laki-laki mandi bareng satu tempat sambil lihat-lihatan. Itu boleh di syariat Bani Israel. Namun karena besarnya rasa malu Musa, Musa tidak mau kalau mandi sendirian. Maka kemudian orang Yahudi yang iseng bikin isu, Musa itu gak mau mandi sendirian karena dia malu, kemaluannya gede. Maka Allah kemudian bersihkan Musa dari tuduhan tersebut. Dan setelah itu apa yang terjadi? Wakana indallahi wajiha, dan Musa adalah orang yang terhormat di sisi Allah. Maka gara-gara dizalimi menjadi sebab mulianya Musa. Baik orang-orang yang beriman, takwalah kalian pada Allah dan ucapkan yang benar. Kemudian ada kutipan dari Syekh Al-Amnun Balak, satu kutipan yang sebenarnya pernah kita baca. Rabi' bin Sulaiman pernah mengatakan, aku pernah melihat seorang ulama, dan ini ulama besar dalam mazhab Malik, namanya Ash'ab bin Abdul Aziz. Beliau kelewat batas dalam masalah ini. Ini ulama besar dalam mazhab Maliki, faqih beliau, namanya Ash'ab. Kalau kita baca fikih Maliki atau buku fikih, ya, sangat banyak menemukan nama Ash'ab. Ash'ab bin Abdul Aziz dalam sujudnya dia berdoa, ya Allah matikanlah Syafi'i, dan ya Allah janganlah kau hilangkan ilmunya Malik bin Anas. Dia fanatiknya dengan Imam Malik. Dia lihat Basir Syafi'i ini mempengaruhi popularitas ilmunya Imam Malik. Yang Syafi'i sebenarnya adalah muridnya, juga muridnya Imam Malik. Dengan semakin banyak beliau belajar, beliau kemudian banyak menyelisih Imam Malik. Sampai Imam Syafi'i punya buku khusus yang berisi koreksi beliau untuk pendapat-pendapatnya Imam Malik. Beliau punya buku khusus namanya Khilafu Malik. Judulnya Khilafu Malik, pendapat-pendapat Malik yang aku selisih. Fabelah Syafi'i, maka doa Ashab ini sampai ke telinganya Syafi'i, maka beliau kemudian membuat syair, dan beliau adalah penyair. Syafi'i ini adalah penyair. Sejumlah orang berangan-angan supaya aku mati, wa in mitu, maka jika aku pun mati, maka mati adalah satu jalan yang aku tidaklah sendirian di dalamnya. Artinya dia juga akan mati. Fakulilladhi yabqa khilafulladhi madha ila khilafulladhi madha, maka katakanlah kepada orang-orang yang masih menyelisih apa yang telah lewat, apa yang telah terjadi, tahiyatlah bersiap-siap engkau li ukha misliha, untuk kasus yang lain semisalnya. Wa'alam, mungkin maknanya kalau orang itu tidak suka kemudian main doa jelek-jelek semacam itu, maka ya, janganlah heran kalau kemudian dia berselisih dengan orang lain kemudian mendapatkan doa yang sama. Waqat alimu, dan sungguh mereka tahu, la yanfa'u al-ilmu indahum, bahasanya ilmu itu tidaklah manfaat bagi mereka. La in mitu madai alaya bimukhladi, maka sungguh jika aku mati, maka orang yang mendoakan jelek diriku pun juga bukanlah orang yang kekal, bukanlah orang yang hidup kekal. Dhahabi mengomentari membantah muakib mengkritik perkataan dan doa Ashab kepada Syafi'i dengan mengatakan, doa jelek Ashab kepada Syafi'i adalah perkataan orang semasa sebagiannya dengan sebagian yang lain, maka jangan dipedulikan. Sikap kita tidaklah kita doakan rahmat untuk yang ini dan yang itu. Kita doakan agar Allah melimpahkan rahmat pada Syafi'i dan kepada Ashab, dua-duanya ulama. Namun yang satu dalam kasus ini zalim dengan yang lain. Yastaghfirlahum, dan sikap kita doakan agar dua-duanya mendapatkan ampunan Allah. Kemudian beliau juga mengatakan, sebagian orang nala wa nala ba'tunas minhu ghatan, sebagian orang mendapatkan perendahan dari orang lain, namun perendahan dari orang lain tersebut tidaklah memberikan tambahan pada dirinya kecuali kemuliaan dan kemuliaan. Dan satu hal yang jelas bagi orang-orang yang objektif, bahasanya perkataan orang-orang yang selevel ada padanya, seringkali ada padanya hawa nafsu. Dan satu hal yang jarang-jarang terjadi, man barasa fil imam, orang yang menonjol menjadi imam kemudian dia membantah orang-orang yang menyelisihinya kecuali dimusuhi. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari hawa nafsu. Maka seringkali perkataan orang-orang yang selevel itu adalah perkataan yang tersisipi hawa nafsu, sebagaimana perkataan Ashab kepada Syafi'i. Dhahabi juga mengatakan, ketika dia menceritakan apa yang terjadi antara Muhammad bin Ishaq dan Imam Malik, Muhammad bin Ishaq pakar sejarah berseteru dengan Imam Malik, maka kata Ad-Dhahabi, dua orang ini masing-masingnya mencela yang lain. Imam Malik jelek-jelekan Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq juga jelek-jelekan Imam Malik. Walakin akhtar kalamu Malik, namun komentar miring Imam Malik tentang Muhammad bin Ishaq itu memberikan pengaruh ba'dul lain, sehingga menyebabkan orang menilai Ibnu Ishaq adalah sedikit lembek dalam hadis, dalam riwayat. Dan perkataan Muhammad bin Ishaq tidaklah memberikan pengaruh kepada Imam Malik meskipun satu zarah. Wartafa'a Malik, Malik pun unggul dan jadilah Malik bagikan bintang. Artinya Zahabi mengatakan bahwasanya komentar Ibnu Ishaq itu keterlaluan, agak keterlaluan, sedangkan Imam Malik tidak. Maka ini menjadi sebab Imam Malik setelah berkonflik dan berseteru dengan Ibnu Ishaq, beliau semakin mulia, dan orang pun bisa kita katakan secara umum kaum muslimin setelah itu pun lebih memuliakan Imam Malik daripada Ibnu Ishaq, meskipun dua-duanya sama-sama ulama. Dua-duanya sama-sama ulama. Ini Ibnu Ishaq lebih kondang di sejarah, sedangkan Imam Malik lebih menonjol dalam fikih. Waqala ayat ada, beliau juga mengatakan tatkala Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zul Ar-Razi dua-duanya dalam majak wa ta'dil itu tidak mau memakai hadis yang dibawakan dan diriatkan oleh Bukhari. Yang terjadi persetuan antara Bukhari dengan Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zu'ah Ar-Razi, sampai-sampai Abu Hatim dan Abu Zu'ah tidak mau mengambil dan menerima hadis yang diriatkan oleh Bukhari. Dan Muslim itu murid tiga-tiganya. Dia muridnya Bukhari, muridnya Abu Hatim, dan muridnya Abu Zu'ah Ar-Razi. Dan satu hal yang unik di Sahih Muslim, tidak dijumpai dalam Sahih Muslim satu hadis yang didapatkan oleh Muslim dari gurunya Bukhari. Tidak ada diriwayat dalam hadis Sahih Muslim itu disebutkan hadatsana Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Padahal beliau dapat hadis sebagainya dari Bukhari. Namun di Sahih Muslim itu tidak ada nama Bukhari, meskipun Muslim juga sangat menghormati Bukhari. Setelah kita baca bagaimana Imam Muslim nyium-nyium keningnya Bukhari karena minta sesuatu kepada Bukhari, namun Bukhari tidak mengabulkannya karena beliau tidak mau ngomongin orang. Namun Muslim tidak ada dalam Sahih Muslim satupun hadis yang didapatkan oleh Muslim dari Bukhari. Namun juga tidak ada satupun hadis di Sahih Muslim yang didapatkan oleh Muslim dari Abu Hatim dan Abu Zu'ah. Ada yang memberikan analisis, ini sebabnya dia ingin netral dan tidak ingin jadi bahan persetuan dua pihak yang berseteru. Beliau belajar kesana kemari. Di majlis Bukhari Muslim datang, di majlis Abu Zu'ah Ar-Razi beliau datang, di majlis Abu Hatim Ar-Razi juga datang. Muslim dalam masalah belajar manhajnya pramuka, kata orang. Di sini senang, di sana senang, di sini ngaji, di sana ngaji. Meskipun ini ribut, Bukhari komentar dengan Abu Hatim dan Abu Zu'ah, Abu Zu'ah dan Abu Hatim mentahdir habis Bukhari. Muslim santai saja, soal saya yang penting ngaji. Sama Bukhari yang ngaji, sama Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zu'ah juga ngaji. Dan dia dan supaya tidak masalah di Sahih Muslim beliau tidak menyebutkan dua-duanya. Tidak ada hadis dari Bukhari yang saya tidak sebutkan, hadis dari Abu Zu'ah dan Abu Hatim juga tidak saya masukkan. Saya cari orang yang netral, biar tidak yang dimasukkan ke dalam Sahih Muslim. Nah, tatkala Abu Hatim dan Abu Zu'ah Ar-Razi meninggalkan Bukhari, ingda maka taba ilaihima, pada saat Muhammad bin Yahya An-Naisaburi menulis surat kepada keduanya. Anak Adar ingdau analab dahu bilkoani makhlukun. Yang di sana Muhammad bin Yahya An-Naisaburi mengatakan bahasanya Bukhari itu menyebar-nyebarkan di tengah-tengah masyarakat kalimat melafatkan Al-Quran itu pelafatan Al-Quran adalah makhluk. Di sini disampaikan kapan Abu Hatim dan Abu Zuhrah tidak menerima Bukhari. Tatkala keduanya mendapatkan laporan dari seorang ulama hadis Muhammad bin Yahya An-Naisaburi menulis surat kepada Abu Hatim dan Abu Zuhrah mengatakan bahasanya Bukhari menyebar-nyebarkan bid'ah di Naisabur, bid'ah yang sebenarnya Bukhari mengatakan labdu bil Qur'ani makhlukun, namun yang di kabar yang disebarluaskan Bukhari mengatakan Al-Qur'an makhluk. Nah, setelah Muhammad bin Naisaburi menulis surat kepada Abu Hatim dan Abu Zuhrah Razi, maka ini menyebabkan keduanya kemudian mentahdir Bukhari dan tidak mengambil dan tidak memakai hadisnya Bukhari. Maka komentar Adz-Dzahabi tentang Bukhari dan sikap Abu Hatim dan Abu Zuhrah, intaukah hadisahu, jika keduanya meninggalkan hadis riwayat Bukhari atau keduanya tidak meninggalkan hadisnya Bukhari, Bukhari tetap sikoh atau percaya dan menjadi hujah fil alam di seluruh dunia. Dan berkaitan dengan lafzu bil Qur'an makhluk ataukah ghairu makhluk, yang betul dirinci apa yang dimaksud dengan lafzi bil Qur'an. Jika dimaksud pelafatan dengan Al-Qur'an itu adalah gerak rahang, gerak lidah, maka betul. Namun jika yang dimaksudkan adalah malfu yang dilafatkan, maka dia bukan makhluk. Yang betul, yang lebih tepat adalah merinci, karena lafzuhu itu adalah masdar mudhaf. Lafzi itu masdar mudhaf. Masdar mudhaf dalam bahasa Arab punya dua kemungkinan makna, bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Jika bermakna fa'il, maka artinya gerak lidah, gerak bibir, gerak rahang, maka betul itu makhluk. Dan jika bermakna maf'ul, lafzi bermakna malfuh, malfuzi, maka dia bukan makhluk. Demikian juga diceritakan oleh Rabi di Syarah Al-Nubala tentang sebab permusuhan ini. Fadzukur an-Dzuhli anhu qal, diceritakan dari Adz-Dzuhli bahasanya beliau mengatakan pertama kali ketika Bukhari sampai ke Naisabur, kemudian orang-orang pada bertanya baik tidak belajar kepada Bukhari, maka pada awalnya Adz-Dzuhli mengatakan idhabu ila hadza rajul as-salih, dan Bukhari adalah muridnya Dzuhli sebagaimana pernah kita bahas. Pergilah kalian, beliau berkata kepada murid-muridnya, pergilah kalian, belajarlah kalian pada orang salah ini, yaitu Bukhari. Fasma'u minhu, dengarkan hadis darinya. Maka banyak orang pun berdasarkan tazkiyah dari Az-Zuhli duduk di majlisnya Bukhari. Wa akbalu ala sama'i minhu, mereka pun kemudian bersemangat mendengarkan hadis dari Bukhari. Hatta dhuharu kholal fi majlisi Muhammad bin Yahya, sampai menyebabkan terjadi khulal, penurunan drastis di majlisnya Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya An-Naisaburi yang juga yang disebut dengan Az-Zuhli, ini sama dengan Muhammad bin Yahya An-Naisaburi yang membuat laporan kepada Abu Hatim dan Abu Zuhrah. Maka karena orang banyak ngaji pada Bukhari, itu terjadi khalal di majelisnya Muhammad bin Yahya An-Naisaburi. Ini yang kemarin penuh kok tinggal separuh, kemana ini yang separuh? Padahal ngaji di Bukhari katanya. Fahasadahu ba'da dhalik, maka akhirnya Zuhli atau Muhammad bin Yahya al-Isabri dan hasad dengan Bukhari. Karena Bukhari ini menghabisi muridnya, mengurangi jumlah muridnya di pengajiannya. Watakallama fihi, lalu kemudian Muhammad bin Yahya an-Naisaburi az-Zuhli ini kemudian komentar miring terhadap Bukhari, bahkan membuat laporan kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain yang menyebabkan kemudian Abu Hatim dan Abu Zur'ah mentahdir Bukhari. Maka ini gara-gara hasadnya az-Zuhli, maka ulama yang lain pun diajak-ajak, ya. Dan karena ulama yang lain ini sikoh dengan ini, maka termakan dengan laporan. Kata penulis Al-Ibana, namun di antara sikap indah Imam Bukhari dan sikap indah tindakannya terhadap gurunya Muhammad bin Yahya an-Naisaburi az-Zuhli, beliau tidak komentar miring tentang gurunya. Beliau bersabar dan mengharap pahala atas musibah berupa tahdiran banyak orang, tahdiran Abu Su'a, Abu Hatim. Beliau diserang dari banyak pihak yang serang adalah orang-orang besar semua. Beliau sabar. Bahkan beliau awalau fisahihihi, beliau tetap menyantumkan riwayat hadis yang beliau dapatkan dari az-Zuhli di Sahih Bukhari. Tidak beliau dicoret, dah saya pakai enggak. Rawalahu fi sahihi, nama az-Zuhli tetap ada di Sahih Bukhari. Beliau abadikan namanya di Sahih Bukhari. Apa yang terjadi, Allah muliakan Bukhari, Allah agungkan kedudukannya dengan sebab sabarnya Bukhari. Dan sebagian saudara-saudara kita menganggap bahasanya orang yang dizalimi lalu sabar dan mengharap pahala, maka dia telah dihinakan dan telah hilang harga dirinya. Dan dia menganggap bahasanya kemuliaan, wasaulah kehebatan, waljaulah dan kehebatan itu dimiliki oleh orang yang komentar jelek kepada saudaranya, meskipun dengan haifin, dengan kezaliman dan ijahafin, dan dengan tidak objektif. Walaisalam, dan tidaklah perkaranya sebagaimana sangkaan orang tersebut. Bahkan seandainya dia mau putar-putarkan pandangannya dalam berbagai macam akibat dan nihayah dan ujung akhir dari berbagai peristiwa banyak orang, di antaranya adalah apa yang telah kita sebutkan, misalkan dia melihat sesuatu yang mencengangkan akal, yaitu bagusnya hasil akhir itu di tangan oleh orang-orang yang terzalimi dengan kedok jahwa ta'din, namun mereka yang malah akhirnya mulia. Oleh karena itu, lihatlah apa yang lebih selamat untuk hatimu dan apa yang lebih mempertahankan ketakwaanmu dan kewarawanmu, dan janganlah anda tertipu dengan al-masahibin, para penghasut dalam dakwah. Karena mereka, para penghasut dakwah itu, lebih banyak membahayakan daripada memberi manfaat, merugikan daripada menguntungkan, membuang daripada menerima. Maka dalam engkau ridha Allah sebagai penolongmu dan Allah sebagai pembelamu. Kemudian awakib kalam al-ijar al-mabni ala ghairi takabbut, dampak dari perkataan ulama jar wa ta'dil yang dibangun di atas tidak takabbut. Maka tidaklah sama bagi orang-orang yang berakal bahasanya tasabut dalam nukilan berita adalah satu hal yang sangat penting. Maka jika ada ulama berbicara tentang tasabut dan tabayun, maka dia membuka pintu kejelekan. Khususnya jika perkataannya adalah celaan yang sangat nampak bagi orang yang dicela. Contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Maruzi ketika membahas biografi Humaid bin Arabi Al-Khazaz, penjual kain sutra. Sebagaimana di Tarikh Al-Baghdad, aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang Humaid Al-Khazaz. Maka kau beliau mengatakan, kunna nazalna alihi ana wa khalfun ayyama Abi Usama. Kata Abu Abdillah, Abu Abdillah Imam Ahmad, kuna nazal alaihi, kami singgah di rumahnya Humaid Al-Khuzaz, aku dan seorang bernama Khalfun di masanya Abu Usama. Wa kana Abu Usama yukrimuhu, dan Abu Usama adalah seorang yang memuliakan Humaid Al-Khuzaz. Maka aku bertanya, apakah dia mencatat hadis darinya? Aku katakan, aku berharap. Wa athna alaih, aku berharap demikian. Dan beliau pun memuji-muji beliau. Kemudian aku katakan, ini sa'altu Yahya anhu, aku pernah bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Humaid bin Rabi. Faham alaih hablan syadidan, maka beliau mencelanya dengan celaan yang keras. Waqal, Yahya bin Ma'in mengatakan bahasanya Humaid ini adalah mencuri buku catatannya Yahya bin Adam dari tempatnya Ubaid bin Ya'is, kemudian dia klaim kalau itu bukunya, buku kumpulan hadis. Maka aku katakan kepada Yahya bin Ma'in, wahai Abu Zakaria, apakah engkau mendengar Ubaid bin Ya'is itu bercerita semacam itu? Yahya bin Ma'in mengatakan tidak, akan tapi sebagian kawan-kawan kami cerita seperti itu. Dan Yahya bin Ma'in tidak punya hujah selain itu. Maka mendengar laporan yang disampaikan oleh orang ini menceritakan komentar Yahya bin Ma'in, maka Abu Abdillah Imam Ahmad marah dan mengatakan, subhanallah, yukbal mislu hadza alaih, subhanallah, apakah dia terima berita semacam itu untuk mencela Humaid bin Rabi? Yasqutu rajulun mislu hadza, apakah gugur dan tidak bernilai seseorang itu gara-gara kasus semacam ini? Maka beliau salahkan sikap Yahya bin Ma'in. Maka kemudian aku katakan, bolehkah mengambil hadis dari Humaid bin Rabi? Aku katakan, aku berharap tidak mengapa. Ya, maka ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad tentang Humaid Al-Khuzaz. Kemudian Imam Ahmad mengujinya. Lalu kemudian orang ini mengatakan kalau Yahya bin Ma'in mencelanya. Dan Yahya bin Ma'in mencelanya tanpa tabayun. Maka kemudian Imam Ahmad komentar, apakah berita tanpa tabayun semacam ini diterima dan layak untuk menjatuhkan seseorang? Kemudian disebutkan oleh Zahabi dalam Siyar, beliau mengatakan, Al-Hakim bercerita dan bercerita kepadaku Abdullah bin Ishaq Al-Anmati Al-Mutakallim Qal, Abdullah bin Ishaq mengatakan, lam yazal atusi bi Abi Bakar ibn Huzaimah. Tusi itu terus menerus membicarakan Abu Bakar ibnu Huzaimah, hatta jawahu ala ashabihi. Tentu siapa seorang ulama ahli usul fikih ibnu Huzaimah ma'ruf, hatta jawahu, sehingga beliau menyebabkan kawan-kawannya dan murid-muridnya itu lancang kepada ibnu Huzaimah, komentar-komentar miring tentang ibnu Huzaimah. Bahkan Abu Bakar ibnu Ishaq dan Abu Bakar ibn Ishaq dan Abu Bakar ibn Abi Usman, keduanya membantai apa yang didiktekan dan diajarkan oleh Abu Bakar ibnu Huzaimah. Wa yudhurani, keduanya hadir di majlisnya Abu Ali al-Thaqafi. Fayaqa'una dhalika alal malak, maka mereka bacakan hal tersebut di depan banyak orang. hatta istaqamat al-wahsyah, sehingga ketidaknyamanan itu menguasai hadirin yang ada. Aku mendengar Abu Sa'ad Abdurrahman ibn Ahmad al-Mukri, aku mendengar Ibnu Husaymah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan wahyunya, dia turunkan dan bukan makhluk. Dan barang siapa yang mengatakan satu darinya adalah makhluk, atau mengatakan bahasanya Al-Quran itu adalah satu hal yang muhdas, yang baru, Quran itu muhdas artinya makhluk, maka dia jahmi. Dan siapa yang membaca buku-bukuku akan banalah jelas baginya bahasanya kulabiyah, semoga Allah melaknat mereka, adalah para pendusta dalam apa yang mereka ceritakan tentang diriku. Bima huwa khilafu asli, apa yang mereka ceritakan tentang diriku berbeda dengan apa yang menjadi akidahku dan agamaku. Dan sesungguhnya orang-orang timur dan orang barat telah mengetahui, yang dimaksud dengan barat apa? Andalus. Orang timur adalah selain Andalus. Tidaklah ada satupun orang yang menulis dalam masalah tauhid, takdir dan usulul ilm yaitu akidah sebagaimana bukuku. Laqad sahih indi, dan telah terdapat riwayat yang valid di sisiku bahasanya mereka-mereka Saqafi, Sabri, Yahya bin Mansur semuanya adalah pendusta. Kadzabu alayya fi hayati, mereka telah berdusta, membuat berita bohong alias fitnah kepada diriku ketika aku hidup. Maka haram atas setiap orang yang menukil ilmu, setiap para pelajar ilmu, untuk menerima dari mereka satu pun yang mereka ceritakan tentang diriku. Sedangkan Ibnu Abi Utsman menurutku dia adalah orang yang paling pendusta dan orang yang paling memfitnahku, mengklaim kalau aku mengatakan satu sesuatu yang tidak aku katakan. Kemudian Adz-Dzahabi mengomentari perkataan Ibnu Khuzaimah, beliau memberikan pembelaan orang-orang yang tadi namanya disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, mereka-mereka bukanlah pendusta, bahkan mereka adalah imam yang kokoh riwayatnya. Namun Syekh yaitu Ibnu Khuzaimah berkomentar berdasarkan nukilan yang sampai kepada beliau dari mereka-mereka. Maka semoga Allah jelekkan orang yang memberikan nukilan yang dusta dan siapa yang menyebarluaskan namimah. Ya, maka di sini Adz-Dzahabi menilai salahnya tahdiran Ibnu Khuzaimah tentang beberapa orang yang tadi disebutkan namanya. Dan sebab kesalahan tahdirnya Ibnu Khuzaimah kata Dzahabi adalah karena Ibnu Khuzaimah mengandalkan nukilan berita dari murid-muridnya yang dianggap sikoh dan terpercaya. Maka bersandar pada nukilan murid yang terpercaya ini seringkali menyebabkan tahdiran yang salah. Contohnya kasusnya Ibnu Khuzaimah berdasarkan nukilan atau komentar Dzahabi tentang tahdiran Ibnu Khuzaimah. Meskipun tadi disampaikan ada persetujuan antara Tusi dengan Ibnu Khuzaimah, demikian juga memang ada persetujuan antara Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Utsman, Abu Utsman, Ibnu Abi Utsman dengan Ibnu Khuzaimah. Kemudian poin yang terakhir atau poin bahasan terakhir di kitab Al-Ibana, asal halatin, ada 10 keadaan yang dalam keadaan tersebut siapa orang yang salah berbicara maka dia dimaklumi. Maka dia antara kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah tidaklah menghukum semua yang dikatakan oleh manusia. Bahkan Allah maafkan ucapan manusia dalam beberapa keadaan yang disebutkan satu persatu oleh Saroda. Saroda itu menyebut satu-satu. Yang disebutkan satu persatu oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Ilamul Muwaqqi'in. Maka beliau katakan wal ghalat, salah ngomong, lupa, lalai, sabkul lisan itu tidak connect antara pikiran dan omongan dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh seseorang, bahkan dia menginginkan kebalikannya. Demikian juga orang yang berbicara karena dipaksa atau dia tidak mengetahui dampak dari ucapannya dikarenakan faktor-faktor manusiawi. Yang layan fak layakati yang fakul insan min syai'un minhu, yang hampir-hampir tidak ada satupun orang yang bebas darinya. Yang seandainya utiba alia al-hukmu, jika itu berdampak hukum, maka akan cacatlah dan tercelalah seluruh umat Islam, dan mereka akan mendapatkan puncak dari kecapean dan kesulitan. Maka orang yang mengucapkan satu ucapan, yang ucapannya ini ternyata berkonsekuensi yang buruk, namun dia tidak sadar kalau itu mengandung konsekuensi yang buruk. Maka dia maaf, karena dia tidak sadar karena faktor manusiawi, karena keterbatasan info, keterbatasan kemampuan dan yang lain. Dia tidak tahu kalau ucapan semacam ini berdampak semacam itu. Demikian juga fa'ufi'a anha, maka dihapuslah dosa dari umat Islam, maka dihilangkan anha dari umat Islam al-mu'akhoda, hukuman karena itu semua, sampai-sampai kesalahan lafaz, kesalahan ucapan karena saking gembira, karena saking gembira salah ngomong, sebagaimana yang Nabi ceritakan orang yang mengatakan sangat saking gembiranya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, maka itu dimaafkan. Demikian juga orang yang marah dengan dosa yang sangat besar sampai tidak tahu apa yang dia ucapkan. Demikian juga orang yang mabuk, maka ucapannya tidak teranggap, dalil-dalilnya telah disebutkan. Demikian juga kesalahan yang terjadi dengan tidak sengaja, lupa dan dipaksa, atau tidak tahu tentang makna karena dibohongi oleh orang. Dibohongi sama orang, ucapkanlah begini artinya itu. Maka dia tidak tahu maknanya yang dimaksudkan, dia ucapkan karena dikerjain orang. Mentang-mentang orang tidak tahu bahasa Jawa, kemudian sekolah di Jawa, ada orang yang cerita masa dia dulu sekolah suka ngerjain, ada orang dari Jakarta pindah sekolah di Jogja dan gak tahu bahasa Jawa dia, kemudian orang Jakarta yang gak tahu bahasa Jawa ini tanya, saya mau pinjam catatannya fulanah, perempuan itu gimana cara ngomongnya yang baik. Maka orang yang cerita ini mengatakan kalau dia ngerjain orang tadi, mengatakan bilang saja gelem gak tak ambung. Yang padahal malah hasilnya mau tidak cium. Maka dia Jakarta tadi kemudian deketi cewek teman sekolahnya satu kelas tadi, mau pinjem catatan, omongnya gelem gak tak ambung. Dosakah dia dengan ucapan yang tidak dia tahu maknanya? Tidak dosa, dikajian orang dia tidak tahu kalau maknanya itu makna semacam itu. Maka ada jalur bermakna itu ma'fu. Kalau orang diajari kata-kata caci maki dan dia tidak tahu makna kalau itu caci maki, maka meskipun dia sengaja mengucapkan kalimat tadi karena dia tidak bermaksud dengan maknanya, maka dia tidak berdosa. Wasabkul lisan bima lam yuridhu, dan sabkul lisan tidak koneknya pikiran dengan lisan, kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak diinginkan. Demikian juga takalam berbicara fil ighlaq, dalam kondisi pikiran itu bumpet sehingga tidak tahu apa yang diucapkan, dan ighlaq ini bentuknya macamnya banyak, boleh jadi karena saking marah, itu juga tergolong ikhlas, atau saking gembira sehingga tidak tahu apa yang diucapkan, itu juga ikhlas. Walaghul yamin, dan laghul yamin yang orang Arab yang tanpa kontrol terucap kalah sumpah tanpa niat. Saya tidak tahu mana poin 1, 2, dan 3 sampai 10 karena ini nampaknya loncat-loncat tidak teratur. Dan yang jelas Ibnu Qayyim mengatakan inilah 10 poin yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum seorang hamba ketika dia berbicara dalam kondisi-kondisi di atas. Yang intinya semua ilah, kenapa semuanya ma'fu? Dalam 10 keadaan itu semuanya karena punya ilah yang sama, li adami qasdi wa aqdi qalbihi. Karena dia tidak punya maksud dan tidak punya keniatan hati untuk mengucapkan ucapan tersebut dalam kondisi tadi, yang itulah menjadi sebab adanya hukuman. Dan penutup di bab ini, maka ulama jar wa ta'dil itu perlu dimaklumi fi kulli wahidatin min hadhihi. Jika mereka mengucapkan ucapan yang salah, tahdiran yang salah dalam salah satu dari 10 kondisi di atas, fi kulli wahidatin min hadhihi, dari 10 poin ini, hasalat minhum au min ba'dihim, yang terjadi pada mereka atau pada sebagian mereka, maka mereka tidaklah dicela dengan bil mu'akhadha fi kulli ma yaqulun. Mereka tidaklah dicela, dan celaannya adalah hukuman atas apa yang mereka katakan, bahkan mereka dimaklumi. Dan sungguh Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu dengan anaknya dan seorang bapak dengan anaknya. Fa nas'alullah ayyafu 'an azzalal wa yadfa 'an al-khatal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan ketergelinciran kita dan mencegah dari kita hukuman, dan menjauhkan diri kita dari perkataan yang jelek dan amal yang buruk. Tamal kitab alhamdulillah di binikmatihi tatimu salihat. Selesai sudah buku ini, dan demikianlah yang kita baca. Dan saya mohon maaf karena terlalu lama, itu supaya kita bisa selesaikan kitab Al-Ibana. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang nafik, ilmu yang bermanfaat, dan membuahkan amal yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.